Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hadifillah wa muslimin wa muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke-1163, yang pada pertemuan lalu sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Baik, kita ulangi kembali. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu minar radha'i illa ma fataqa al-am'a'a wa kana qabla al-fitam. Rawahu Tirmidzi wa sahahu huwa wal Hakim. Dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, susuan tidak mengharamkan kecuali susuan yang membelah atau membuka usus, dan itu terjadi sebelum masa penyapihan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh beliau dan Al Hakim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al Albani di dalam Al Irwa di nomor hadis 2150. Al-Irwa 2150. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyatakan, la yuharrimu minar radha', susuan itu tidak mengharamkan. Artinya susuan itu tidak menyebabkan pengharaman. Maksudnya pengharaman nikah antara yang menyusu dan yang menyusui, antara anak yang disusui dengan kerabat-kerabatnya ibu yang menyusui, yang secara nasab itu haram untuk menikah. Lah, susuan itu tidak menyebabkan pengharaman nikah, atau dengan kata lain tidak menjadikan mahram, illa ma fataqul am'a, kecuali susuan yang membelah usus. Maksudnya susuan yang air susunya itu mengalir masuk ke dalam usus dan menjadikan usus itu menjadi besar, menjadi luas dan tumbuh. Kapan itu terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kana qabla al-fitam. Itu terjadi sebelum masa penyapihan. Lah hadis ini sebagaimana yang sudah kita bahas dulu tentang susuan yang menjadikan mahram susuan yang memiliki hukum-hukum susuan, yaitu menjadikan mahram, mengharamkan pernikahan, itu adalah susuan di masa tertentu, yaitu susuan di masa kecil sebelum disapih atau sebelum masa penyapihan. Adapun susuan yang terjadi setelah masa penyapihan itu tidak berpengaruh terhadap hukum susuan, tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan pernikahan. Nah, susuan yang menjadikan mahram, yang mengharamkan pernikahan itu adalah susuan yang air susunya itu bisa sampai ke usus dan menumbuhkan serta membesarkan usus. Adapun susuan yang air susunya tidak sampai menembus ke usus, tidak sampai membelah dan membesarkan usus, itu tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan, tidak mengharamkan pernikahan, tidak menjadikan mahram. Dan itu terjadi yang pertama adalah susuan di masa anak yang menyusui itu masih kecil, yaitu sebelum waktu penyapihan. Yang kedua, susuan tersebut susuan yang banyak, dan ini semuanya sudah kita ketahui. Susuan dikatakan banyak itu adalah paling sedikitnya 5 kali susuan. 5 kali susuan sekali menyusu kenyang. Sekali menyusu kenyang, ya. Kemudian pada waktu yang lain menyusu lagi sampai kenyang. Di waktu yang lainnya menyusu lagi sampai sedikitnya 5 kali. Itu baru dikatakan susuan yang banyak, susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan. Itu susuan yang sudah bisa menembus sampai ke usus, bisa membelah usus dan membesarkan usus. Adapun susuan yang sedikit dan batasannya sedikit, itu adalah kurang dari 5 kali. Kurang dari 5 kali itu adalah susuan yang sedikit, yang tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan, tidak menjadikan mahram. Itu dari sisi banyak dan sedikitnya susuan. Dari sisi waktu adalah sebelum masa penyapihan. Sehingga makna dari hadis tersebut, hadis yang ke-1163, jelas. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, hadis yang ke-1164. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la radha'a illa fil haulain. Rawahu Dharqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan. Warajjahal mauqufa. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, La radha'a illa fil haulaini. Tidak ada susuan kecuali susuan di masa 2 tahun. Rawahu Daruqutni wa Ibnu Adi. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan Ibnu Adi, baik marfu'an wa mauqufan, yang marfu' maupun yang mauquf. Wa rajjaha al-mauqufa. Dan keduanya, Daruqutni dan Ibnu Adi, merojihkan, menguatkan yang mauquf. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, tidak ada susuan kecuali susuan di masa 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Adi, baik yang marfu maupun yang mauquf, dan keduanya menguatkan yang mauquf. Tentang derajat hadis ini, kedudukan hadis ini, yang sahih hadis ini adalah mauquf. Mauquf kepada Ibnu Abbas, sebagaimana yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi, baik yang marfu maupun yang mauquf. Hadis yang marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hadis, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Yang itu disandarkan kepada Nabi, ada suatu ucapan. Ucapan itu disandarkan kepada Nabi, sabda Nabi. Atau ada perbuatan. Perbuatan itu disandarkan kepada Nabi, artinya perbuatan Nabi. Ada suatu sifat atau persetujuan disandarkan kepada Nabi, yang disifati Nabi, yang menyetujui Nabi, itu namanya marfu. Adapun mauquf itu adalah manusiba ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Ucapan disandarkan kepada sahabat, ucapannya Ibnu Abbas, ucapannya Ibnu Umar. Atau perbuatan disandarkan kepada sahabat, perbuatannya Abu Bakar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Demikian juga persetujuan, takrir disandarkan kepada sahabat, itu namanya mauquf. Hadis yang sandarannya Nabi itu namanya marfu, yang sandarannya sahabat itu namanya mauquf. Lah, Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi, keduanya sama-sama meriwayatkan hadis ini yang marfu'nya dan yang mauqufnya. Tetapi beliau berdua menguatkan yang mauquf. Menguatkan yang mauquf, bukan yang marfu'. Dan hadis ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau berdua, Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi, bahwa hadis ini hadis mauquf. Sebagaimana Syaikhul Islam dalam kitab Tawadul Ahkam juga menyatakan tentang darajatul hadis, kedudukan hadis ini adalah hadis mauquf. Demikian juga di dalam kitab Nasbur Rayah. Dalam kitab Nasbur Rayah juga dikatakan hadis ini mauquf, di jilid yang ketiga halaman 415. Karena itu hadis ini adalah hadis yang mauquf. Ini adalah ucapan Ibnu Abbas, penafsiran Ibnu Abbas terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu, mereka hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Liman arada ayutimma radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan masa susuan. Sempurnanya masa susuan itu adalah 2 tahun. Dan itu susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Sehingga makna la radha'ah illa fil haulain, tidak ada susuan, maksudnya tidak ada susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan, yang menjadikan mahram, yang mengharamkan pernikahan, kecuali susuan yang terjadi di masa 2 tahun. Ya. Kalau ada anak menyusu kepada seorang ibu susuan, kalau menyusunya itu masih pada usia 2 tahun ke bawah, maka susuan itu memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Menjadikan antara yang menyusu dan yang menyusui itu mahram, haram untuk menikah. Dan menjadi mahram sebagaimana mahram karena nasab. Boleh untuk bertemu, saling melihat, berjabat tangan, bepergian, safar bersama, boleh berkhulwat sebagaimana nasab, sebagaimana ibu dengan anaknya, sebagaimana kakak dengan adiknya, dan demikian selanjutnya. Nah, susuan yang memiliki pengaruh seperti itu adalah susuan di masa 2 tahun. Ketika anak yang menyusu kepada ibu susuan masih dalam usia 2 tahun ke bawah, dan dalam menyusu itu banyak, yaitu 5 kali paling sedikitnya, itu berpengaruh terhadap hukum susuan. Nah, hadis ini menjelaskan dan membatasi hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-1163. Di mana di hadis yang ke-1163 dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa susuan yang mengharamkan, yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah susuan qoblal fitom, sebelum penyapihan. Kemudian dibatasi oleh hadis ini bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan, yang mengharamkan pernikahan, yang menjadikan mahram adalah susuan di masa 2 tahun. Sehingga ketika hadis ini digabungkan, dikompromikan, kemudian diambil kesimpulan bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah apabila yang pertama belum, sebelum masa penyapihan, yang kedua masih dalam usia 2 tahun ke bawah. Kalau usianya itu 1,5 tahun tetapi sudah disapi, 1 tahun sudah disapi, sudah tidak menyusu, kemudian setelah usia 1,5 tahun menyusu kepada seorang ibu susuan yang bukan ibunya sendiri, tapi ibu susuan, itu tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Karena ketentuannya itu adalah sebelum penyapihan dan masih di waktu 2 tahun. Sudah, apa belum disapi, masih menyusu, tapi usianya sudah 3 tahun. Ini juga tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Karena batasannya adalah qoblal fitom yang pertama, belum disapi. Yang kedua, fil haulain, di masa 2 tahun. Usianya 2 tahun ke bawah. Usianya belum disapi, tapi usia sudah lewat dari 2 tahun. Usia kurang dari 2 tahun, tapi sudah disapi. Itu juga tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Jadi belum disapi dan usianya masih 2 tahun ke bawah, belum lebih dari 2 tahun. Dan susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan itu menyusu di usia 2 tahun ke bawah, ini adalah pendapat yang rajih. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Dan hadis ini menjelaskan bahwa susuan yang mu'tabar, yang diakui, yang dianggap oleh syariat memiliki pengaruh terhadap hukum-hukum susuan, itu adalah susuan yang terjadi di masa 2 tahun dan belum disapi. Ini sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-233. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1165. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la radha'a illa ma anshazal 'azma wa ambatal lahma. Akhrajahu Abu Dawud. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la radha'a illa ma anshazal 'azma. Tidak ada susuan kecuali susuan yang menumbuhkan dan membesarkan tulang. Wa ambata lahma, dan susuan yang menumbuhkan daging. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada susuan kecuali susuan yang menumbuhkan tulang dan menumbuhkan daging. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadis ini hadis dhaif, didhaifkan oleh para ulama, dan Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan di dalam kitab Irwaul Ghalil di jilid yang kedua halaman 52 bahwa hadis ini hadis yang dhaif, dan beliau menyatakan wal mauquf ashah minal marfu, kata beliau. Kata beliau, hadis ini yang mauquf, yaitu disandarkan kepada sahabat, ucapan Ibnu Mas'ud itu derajatnya lebih kuat minal marfu daripada yang marfu. Sehingga hadis ini yang sahih juga hadis yang mauquf ucapannya Ibnu Mas'ud. Di mana di dalam hadis ini disebutkan la radha, tidak ada susuan, maksudnya tidak ada susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan yang menjadikan mahram, kecuali susuan yang menumbuhkan tulang. An syazal azma itu maknanya dalam menumbuhkan dan meninggikan, membesarkan tulang, dan susuan yang menumbuhkan daging. Itu susuan yang dianggap dan diakui oleh syariat memiliki pengaruh terhadap hukum susuan, yaitu menjadikan mahram, mengharamkan pernikahan. Itu susuan yang bisa menguatkan, menumbuhkan dan menguatkan tulang, yang bisa menumbuhkan daging. Lah hadis ini, ketiga hadis ini 1163, 1164 dan 1165. Hadis ini maknanya itu satu, maknanya itu adalah sama, ya. Bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan yang menjadikan mahram, yang mengharamkan pernikahan, itu adalah susuan di masa kecil, yaitu di masa 2 tahun dan sebelum masa penyapihan. Sehingga satu sama lain, di antara hadis-hadis ini saling menguatkan dan saling menjelaskan maknanya. Dulu sudah pernah kita bahas tentang waktu susuan yang menjadikan mahram yang mengharamkan pernikahan itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat di kalangan para ulama susuan itu secara mutlak menjadikan mahram, baik susuan di masa kecil atau susuan di masa yang menyusu sudah dewasa, bahkan sudah tua sekalipun. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Durrul Bahya menyatakan bahkan yang sudah berjenggot pun tetap ada pengaruh. Itu pendapat sebagian ulama. Berdalil dengan hadis yang sudah kita sebutkan pada waktu itu. Kemudian sebagian ulama ada yang berpendapat susuan yang memiliki pengaruh dalam hukum susuan adalah susuan di masa kecil tanpa membatasi di usia berapa, tetapi selama masih anak kecil. Itu pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah sebagian besar dari istri Nabi. Kalau yang pertama tadi diantaranya pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa susuan yang memiliki pengaruh dalam hukum susuan itu adalah susuan di masa 2 tahun. Di masa 2 tahun. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama tersebut adalah pendapat yang kuat. Dengan batasan di masa 2 tahun sebelum disapih. Itu juga berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan. Di ayat yang ke-233. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa susuan yang masa menyusui anak itu 2 tahun. Dan itu adalah masa sempurnanya susuan. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah susuan di masa 2 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim yang sudah kita baca hadisnya, Nabi menyatakan inna maradha'ah minal majah, tidak lain susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan yang menjadikan mahrum itu adalah susuan yang anak yang menyusu itu ketika lapar yang mengenyangkannya itu adalah air susu, yaitu menyusu. Dan itu tidak lain susuan di masa kecil, di masa 2 tahun dan sebelum disapih. Ketika nangis, lapar, ingin makan, dengan menyusu, kenyang. Ketika lapar, yang mengenyangkan itu adalah menyusu. Itu tentunya susuan di masa kecil, sebelum disapih. Demikian juga hadis-hadis yang sudah kita baca tadi juga menjelaskan hal itu. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, وَفِسَلُوا ثَلَثُونَ شَهْرًا. Kemudian susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan itu susuan yang banyak atau sedikit, ini juga ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ada beda pendapat dengan para ulama. Dan juga dulu sudah kita bahas yang rajih itu adalah pendapat yang menyatakan susuan yang mencapai 5 kali, ya. Paling sedikitnya 5 kali. Kurang dari 5 kali itu tidak berpengaruh terhadap hukum susuan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun hadis yang ke-1159 tentang Salim maulanya Abu Hudzaifah yang menyusu di saat sudah balig itu adalah untuk hukum khusus ya, khusus untuk Salim dan siapa saja yang keadaannya seperti Salim maulanya Abi Hulaifah. Demikian yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1166. Wa an Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu annahu tazawwaja Umma Yahya bint Abi Ihab faja'at imra'ah faqalat qad arda'tukuma fas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal kaifa waqad qil fa faraqaha Uqbah fa nakahat zawjan ghairah akhrajahu al-Bukhari. Wa an Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, dan dari Uqbah bin Al-Harits semoga Allah meridainya, annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihab, bahwasanya beliau Uqbah bin Al-Harits menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Faja'at imra'atun, kemudian datang seorang wanita. Faqalat qad arda'tukuma, kemudian wanita itu berkata, sungguh saya dulu telah menyusui kalian berdua. Fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Uqbah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal kaifa waqad qila, maka Nabi bersabda, bagaimana tidak, sungguh telah dikatakan seperti itu. Fa faraqaha Uqbah, maka Uqbah menceraikan istrinya. Fa nakahat zawjan ghairah, kemudian istrinya menikah dengan suami yang lainnya. Akhrajahu al-Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Dan dari Uqbah bin Al-Harits semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab, Ummu Yahya putrinya Abu Ihab. Kemudian datang seorang wanita. Maka wanita tersebut menyatakan, sungguh saya telah menyusui kalian berdua. Maka Uqbah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, bagaimana tidak, sungguh dia atau sungguh telah dikatakan seperti itu. Maka Uqbah menceraikan istrinya, maka istrinya menikah dengan suami yang lainnya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Disebutkan dalam hadis ini oleh Uqbah bin Al-Harits tentang apa yang terjadi, apa yang dialami oleh dirinya. Bahwasanya Uqbah bin Al-Harits menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Ketika keduanya, Uqbah dan Ummu Yahya radhiyallahu anhuma, menikah dan menjalani hidupnya, menjalani kehidupan rumah tangganya, Datang seorang wanita. Wanita ini mengatakan kepada Uqbah bin Al-Harits dan istrinya, Ummu Yahya, saya telah menyusui kalian berdua. Kamu, Uqbah, dulu menyusu kepada saya. Ummu Yahya juga menyusu kepada saya. Saya menyusui kalian berdua. Kalian berdua itu adalah saudara sesusuan. Kemudian Uqbah tidak menerima begitu saja, tapi datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi. Datang seorang wanita menyatakan bahwa dulu telah menyusui saya dengan istri saya. Dalam bahasa yang lain dikatakan dia dusta. Kemudian Nabi menyatakan, "Kaifa waqad qil?" Nabi mengingkari pengingkaran Uqbah. Bagaimana dia dusta? Bagaimana dia dusta? Bagaimana tidak seperti itu? Sungguh sudah dikatakan seperti itu. Dia sudah mengatakan telah menyusui kalian berdua. Ucapannya dia diterima. Dan kamu harus menerima. Maka akhirnya Uqbah bin Al-Harith menceraikannya. Karena istrinya itu adalah saudara perempuannya, sesusuan, mahram, haram untuk menikah. Ya. Karena tidak tahu. Dan tahu setelah menikah, setelah menjalani kehidupan rumah tangganya. Kemudian berpisah. Dan istrinya Ummu Yahya bintu Abi Hab menikah dengan yang lainnya. Ini kisah Uqbah bin Al-Harith. Uqbah bin Al-Harith bin Amir bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Qurasi dari Quraisy. Masih dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan seorang wanita yang berkunyah Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Siapa Ummu Yahya bintu Abi Ihab? Ummu Yahya bintu Abi Ihab ini Ghaniyah bintu Abi Ihab. Kunyahnya Ummu Yahya, namanya Ghaniyah bintu Abi Ihab. Sudah menjalani rumah tangga sebagai suami istri, datang seorang wanita mengatakan, "Saya dulu telah menyusui kalian berdua." Telah menyusui kalian berdua ketika kalian dulu masih kecil, masih usia menyusu, saya menyusui kalian berdua. Mengingatkan kalian gak boleh menikah, kalian haram untuk menikah. Nah, Uqbah kemudian datang kepada Nabi, melaporkan hal ini. Dan awalnya Uqbah bin Al-Harith gak mau menerima ucapan wanita tersebut, gak mau menerima, dan menyangka bahwa wanita itu dusta. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi itu mengingkari pengingkarannya Uqbah dan memerintahkan kepada Uqbah agar supaya menerima ucapan wanita tersebut, supaya menerima ucapan wanita tersebut. Sehingga Nabi menyatakan, "Kaifa waqad qil?" Nah, hadis ini menjelaskan tentang susuan itu mengharamkan pernikahan, menjadikan mahram, sama seperti nasab. Mahram karena susuan sama persis dengan mahram karena nasab. Haram menikah karena susuan sama persis haram menikah karena nasab. Ini sudah kita bahas dalam waktu yang belum lama, pada satu yang lalu. Ini sudah kita bahas. Nah, dua anak ketika menyusu kepada seorang ibu susuan, dua anak kecil yang menyusu kepada seorang wanita, dengan susuan yang mu'tabar, yang berpengaruh hukum susuan, maka dua anak itu menjadi saudara. Ya, saudara karena susuan. Seorang anak perempuan dengan seorang anak laki-laki nyusu kepada seorang ibu, ya, yang pada asalnya gak ada hubungan dari sisi nasab, tapi karena nyusu kepada seorang wanita, maka dua anak ini menjadi saudara. Dua bersaudara. Maka haram untuk menikah. Apabila itu terjadi antara suami istri, ya, artinya diketahui kalau suami istri itu adalah saudara sesusuan. Diketahui setelah menikah atau diketahui setelah punya anak, maka wajib untuk berpisah. Dan itu sudah setelah tahu sudah otomatis berpisah. Bukan lagi suami istri, tapi saudara sesusuan. Istrinya itu saudara perempuannya, suaminya saudara laki-lakinya. Istrinya adalah saudara perempuannya bagi suami, suaminya adalah saudara laki-lakinya bagi istri. Tidak boleh menikah sehingga harus berpisah, walaupun sudah menikah, walaupun bahkan mungkin sudah memiliki anak. Haram dan tidak halal melanjutkan rumah tangganya. Itu hukumnya haram. Dan Nabi mengingkari ketika Uqbah mau tetap mempertahankan. Diingkari oleh Nabi. Dan kemudian berpisah. Dan pernikahan serta hubungan yang terjadi setelah pernikahan antara suami istri yang tidak sah karena ketidaktahuan, dibangun di atas ketidaktahuan, maka tidak ada dosa. Dan ketika memiliki anak, anaknya, nasabnya tetap kepada ayahnya, kepada suaminya, karena ini dibangun atas dasar ketidaktahuan. Ya, tahu setelah terlanjur. Ketika memiliki anak, kepada siapa nasabnya anak ini? Ya, kepada ayahnya. Walaupun suami istri harus berpisah, anak tetap kepada nasabnya, kepada ayahnya. Ya. Dan tidak ada dosa. Dosa apabila sudah tahu tetap melanjutkan rumah tangganya. Setelah kalau tetap melanjutkan rumah tangganya, maka hubungan suami istrinya haram. Kalau memiliki anak setelah itu, anaknya tidak bisa nasabnya kepada ayahnya. Kalau setelah tahu tetap melanjutkan kemudian punya anak, ini nasabnya enggak boleh kepada ayahnya. Sebagaimana anak zina, ya. Anak zina itu kan walaupun diketahui yang berzina, tetap anak tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, hanya kepada ibunya saja. Walaupun dari sisi mahram tetap mahram, tapi dalam hal kewalian tidak bisa, tidak sah. Dalam hal waris, nafkah tidak ada. Dalam hal nasab juga tidak. Tapi dari sisi mahram tetap mahram. Adapun anak yang terlahir karena tidak tahu kalau itu adalah, kalau rumah tangganya atau pernikahannya itu tidak sah karena sebab saudara sesusuan, maka tidak ada dosa dan anaknya nasabnya kepada kedua orang tuanya. Nah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa akad nikah antara dua mahram karena susuan ini batil pernikahannya, tidak sah. Ijma ulama dalam hal ini. Ya, tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.